Kita melihat bahwa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan agama yang sempurna, agama yang menjunjung umat ini meraih kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh perjalanan kehidupan umat ini akan dalam keadaan tertatih-tatih, akan merasakan arah yang selalu melintang dalam perjalanannya. Sesungguhnya hanya kehidupan misi yang seperti ini tidak akan mungkin seorang muslim untuk menjauh daripada bimbingan Allah, atau bahkan untuk meninggalkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, segala umat dalam berusaha untuk meraih kemuliaan, karena mereka merupakan jalan yang seharusnya mereka tempuh. Karena mereka atau sebagian umat menginginkan kemuliaan, menginginkan kebaikan di sisi Allah, tetapi mereka melalaikan atau melupakan jalan yang seharusnya mereka tempuh. Karena kita lihat ini, segala kebaikan dan kemuliaan telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa perkara yang harus kita ingat tentang agama kita dan merupakan pokok keyakinan bagi seorang muslim yang tidak boleh bergeser dan tidak boleh tentunya untuk kita meragukan, karena ini merupakan bagian i'tiqad yang harus selalu berada dalam kehidupan kita, terutama untuk kita mengetahui dan memahami perjalanan sebagian umat yang memang mereka telah menjauh daripada jalan yang mulia, menjauh daripada jalan yang mulia, sehingga yang ada hanya mencederai umat, memberikan gambaran yang suram terhadap agama yang mulia dan indah ini. Bahkan wallahualam menjadikan sebagian saudara-saudara kaum muslimin menjadi korban akibat dari pandangan mereka, yaitu niat baik mereka, tetapi subhanallah sekali lagi mereka merupakan bahwa niat yang baik tentunya harus dibingkai dengan keadilan syariah. Dan itu yang kita rasakan dari perjalanan golongan umat yang dikatakan sebagai al-khawarij, sekarang umat yang dikatakan sebagai al-khawarij yang selalu mengganggu kondisi keadaan umat di setiap zaman. Hadirin, untuk meringkaskan pembahasan kita dalam permasalahan ini, perlu sekiranya kita untuk mengetahui beberapa perkara yang harus kita yakini. Yang pertama, bahwa agama yang Allah turunkan kepada kita merupakan agama yang sempurna. Agama yang sempurna, bahkan kesempurnaan agama ini merupakan sesuatu yang menjadikan orang-orang Yahudi hasad, yang menjadikan orang-orang sebagian ahli kita menentang bahkan memusuhi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Ini merupakan konsep yang agung. Bagaimana Allah kabarkan agama kita merupakan agama yang sempurna dan merupakan curahan nikmat Allah yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan keridhaannya kepada agama yang sempurna ini. Bahkan dalam ayat yang lainnya Allah mengingatkan, wa nazzalna 'alaika al-kitab tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Allah mengatakan bahwasanya telah Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab tibyanan, yang menjelaskan segala sesuatu. Allah menjelaskan dalam Al-Quran tibyanan likulli syai', tibyanan menjelaskan likulli, segala yang mencakup semua permasalahan. Ada yang kata syekh dalam lafaz nasyarah, dalam lafaz nasyarah yang memiliki makna bahwa agama kita memiliki kesempurnaan dari semua sisi dan menjabarkan semua yang akan membawa kemuliaan umat ini. Selawat sifat agama ini sebagai hudan sebagai petunjuk, wa rahmatan sebagai rahmat, wa bushra dapat sesuatu yang akan menjadikan gembira. Agama kita merupakan berita gembira lil muslimin, bagi seluruh umat kaum muslimin ini. Bahkan lebih jelas lagi, ya Allah menyatakan dalam Al-Quran, ma tarakna fil kitab min syai'. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah melalaikan sekecil apapun dari sesuatu yang penting akan mengangkat kemuliaan umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala adalah alim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha mengetahui. Allah yang menciptakan kita, Allah mengetahui kelemahan kita. Bahkan Allah ingatkan, wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Maka Allah maha mengetahui apa yang akan mengangkat kemuliaan dan akan menguatkan kehidupan seorang hamba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan segala sesuatu yang dengannya seorang muslim mendapatkan kemuliaan ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis juga diingatkan bagaimana kesempurnaan agama ini. Bahkan ketika ada orang Yahudi yang datang dan bertanya, apakah agama kalian juga mengajarkan al-qira'ah? Apakah agama kalian juga mengajarkan bagaimana seorang membuang hajat? Maka dijawab, hatta al-qira'ah. Bahkan dalam bagaimana membuang hajat diajarkan oleh agama kita. Bagaimana seorang dituntun dari perkara yang tidak akan didapatkan dalam agama yang lainnya. Bagaimana masuknya, bagaimana kita menghadapkan. Apa doa yang kita baca? Bolehkah menghadap kiblat? Bolehkah membelakangi kiblat? Ini yang berkaitan dengan qada'ul hajah. Apa yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang besar? Dengan bisnis, dalam hukum perniagaan, dalam hukum perdagangan, dalam hukum interaksi, dan hukum bagaimana hubungan antara satu negara dengan negara yang lainnya, bagaimana memperjuangkan kemuliaan agama, bagaimana suatu hukum politik, itu hal tentunya merupakan perkara yang besar. Dan agama kita menjabarkan secara sempurna, secara detail tentang permasalahan-permasalahan ini. Ini yang harus kita ingat. Hal yang kedua, konsep yang harus kita yakini dan harus kita tanamkan, yaitu wajib bagi umat ini untuk mengagungkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika umat ini memiliki kecintaan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika umat ini mengetahui apa yang harus dia lakukan kepada agama Allah, maka subhanallah, hal ini merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Larinya sebagian umat dan beragama atau hilangnya kemuliaan, bahkan merasakan minder terhadap agama, bahkan sebagian yang lainnya menganggap agama adalah dunia. Sehingga muncullah berkatakan sekularisme. Dia akibatkan dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana mungkin mengagungkan agama Allah. Makanya hadirin, rahimani wa rahimakumullah, mengagungkan agama Allah merupakan bagian ketakwaan yang sangat mendasar dalam hati seorang muslim. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika wa man yu'azzim syi'ara Allah fa innaha min taqwal qulub." Orang yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah merupakan bagian daripada ketakwaan hatimu. Dan juga dalam ayat yang lainnya, "Wa man yu'azzim hurumatillah فَوَا خَيْرًا لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ." Barang siapa yang mengagungkan batasan-batasan dari agama Allah yang telah Allah turunkan, tentunya hal itu akan menjadi lebih baik baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ta'zim sunnah, ta'zim syariah, mengagungkan agama, mengagungkan kesempurnaan agama, membawa kepada kemuliaan dan ketenangan seorang hamba. Demi Allah, alangkah indahnya yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan itu adalah sebuah kewajiban bagi kita yang memiliki makna bahwa menegakkan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang muslim itu tidak menunggu adanya keputusan daripada sebuah lembaga. Karena Allah ingatkan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Allah ingatkan kepada kita untuk berkhulus silmi kafah. Allah ingatkan kepada kita untuk merasa mulia dengan agama ini. Ikhwati fillah, tegaknya agama dalam kehidupan setiap seorang muslim ini akan membantu tegaknya agama dalam sebuah lembaga yang semakin taat. Ketika setiap kita warahmatullahi wabarakatuh berupaya untuk menegakkan agama, yaitu merupakan bagian yang harus ditegakkan dalam setiap pribadi seorang muslim, maka sungguh itu adalah keagungan dan kenikmatan. Memang dalam agama kita ada perkara yang seharusnya ditegakkan, tetapi kadang-kala disyaratkan penegakan sebagian daripada hukum qadaya atau ahkamul qada, kadang-kala disyaratkan dengan syarat-syarat yang lainnya, sebagaimana ahkamul qisas ataupun yang lainnya. Tetapi tentunya perkara-perkara yang lainnya, perkara tauhid, perkara ubudiyah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jaga dalam agama, sesuatu yang tidak akan mungkin bisa kita tunda. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat tergambarkan sikap mereka dan mengagungkan agama Allah sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam." Kami adalah seorang kaum yang telah dimuliakan dengan al-Islam, merasa mulia dengan agama Allah, bangga dengan agama Allah. Bahkan Allah perintahkan dalam Al-Quran, "Fashhadu bi anna minal muslimin." Persaksikanlah, pertontonkan diri kalian bahwa kalian adalah seorang muslim. Maka Umar bin Khattab menyatakan, "Nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam wa mahma bataghayna al-'izzata min duni la'azzanallah." Kalau kita ini mencari kemuliaan selain daripada agama Allah yang ada, niscaya Allah akan menghinakan kita. Hadirin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meletakkan kemuliaan seorang hamba pada takaran dunia, pada posisi, pada jabatan. Bahkan mereka memegang tampuk kepemimpinan, bahwa dia memenangkan dalam urusan-urusan dunia. Jika kita mengukur kemuliaan itu ada pada dunia, maka subhanallah, mungkin Fir'aun adalah orang yang mulia, mungkin Qarun adalah orang yang mulia, mungkin musuh-musuh Allah Nimrud adalah orang-orang yang dimuliakan. Tetapi kalla wa antula, agama Allah atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah meletakkan kemuliaan dengan takaran dunia. Maka alangkah naiknya sebagian mereka mengejar kekuasaan dunia dan menganggap itu adalah kemuliaan, dan mereka menganggap bahkan menyeret golongan kaum muslimin menganggap bahwa agama akan tegak saat mereka bisa memenangkan atau mendapatkan tampuk kepemimpinan. Mereka melihat ini adalah salah satunya jalan. Bahkan mereka menjadikan cara-cara ini sebagai gaya. Tatkala mereka mendapatkan, mereka melalaikan apa yang harus mereka tunaikan. Dan iya billah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita perhatikan para salafun salih. Kemudian mereka terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya subhanallah. Kebanggaan yang sangat mereka rasakan. Bahkan para salaf menisilahkan mereka memiliki kesanggupan untuk al-murahana. Kesanggupan untuk melakukan berpenampilan yang menyisihi daripada orang-orang kufar dan orang-orang sesat. Mulia dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Rifai bin Amir, yang mana waktu itu diundang oleh kekuatan atau diundang daripada segala kaum, dari orang-orang ramai, yang mana mereka ingin memberikan rasa ketakutan kepada kaum muslimin, ingin menggambarkan kekuatan mereka yang dahsyat. Maka diundanglah kaum muslimin dari berangkatkan dari khalifah Rabi'i bin Amir. Tetapi subhanallah, Rabi'i bin Amir datang karena dirinya rasa mulia dengan agama Allah. Apa yang diharapannya begitu kerdilnya, dan sikap itu yang mengkerdilkan musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang beliau dengan seekor khimar, masuk ke hadapan mereka, dan tidak ada satupun yang sanggup untuk mencegah. Mereka tunduk muka-muka mereka, tidak sanggup untuk menatap pandangan mata daripada Rabi' bin Amir, seorang yang merasa mulia dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang harus kita ingat bahwa keagungan syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan bukanlah untuk menjadikan kita celaka, bukan untuk menjadikan kita dalam keadaan tersesat hati kita, bukan untuk menjadikan kita terbelenggu dalam menikmati dunia. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, Taha ma'ayyana alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini litashqa, itu supaya kamu celaka. Bukan, Allah turunkan Al-Quran sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengangkat kemuliaan umat, yang menjadikan umat ini akan ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ingat. Sehingga sebagaimana firman Allah, ma yuridullah liyaj'ala 'alaykum min harj. Tidaklah Allah berkeinginan untuk menjadikan kalian mendapatkan kesulitan dengan agama yang bukan. Walakin yuridu litahharakum. Tetapi yang Allah inginkan, Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Allah berkeinginan untuk kalian menjadi mulia di sisi Allah. Dengan hati kita. Menjadi hamba yang takut kepada Allah. Yang menyandarkan kepada Allah. Yang tunduk kepada Allah. yang Allah inginkan. Bahkan Allah katakan walikum man'imatahu 'alaikum, bahkan agar supaya Allah sempurnakan nikmatnya untuk kalian. Semakin kita mampu untuk merealisasikan agama Allah, itu adalah anugerah nikmat daripada Allah. Sekecil apapun sebuah kebaikan mampu untuk kita lakukan, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Taala. Ini yang harus kita ingat. Dan subhanallah, agama yang harus kita agungkan dan merupakan agama yang agung ini ternyata disifati oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diingatkan, inna ad-din yusrun, bahwa sesungguhnya agama ini adalah mudah. Agama ini adalah mudah. Walam yusrat ad-din, tidak ada seseorang yang berupaya memberatkan dirinya dalam agama, bersikap ekstrim dalam agama, kecuali dia hanya akan terkalahkan. Subhanallah, ini agama kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umat ini untuk menampilkan agama. Para jemaah ini diperintahkan untuk menampilkan agama. Sebagaimana sabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yusru wa la tu'assiru, mudahkan. Berilah kemudahan kepada umat ini untuk mewujudkan agama. Janganlah kita sulitkan mereka. Artinya, agama Allah Subhanahu wa Taala adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Maka sampaikanlah dengan cara yang paling bijak. Ketika kalian menginginkan kemuliaan, ketika kalian menginginkan tegaknya agama Allah, maka ingat, janganlah kalian menempuh sesuatu yang akan menyulitkan, sesuatu yang tidak diinginkan. Karena agama kita memiliki jalan yang sempurna, memiliki jalan yang mulia. Saat kita menginginkan kemuliaan, semuanya ada jalannya. Jangan menempuh sebuah kemuliaan atau bukan untuk meraih kemuliaan, tetapi pada akhirnya hanya membinasakan dirinya, menjadikan dirinya binasa, bahkan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Dan inilah secara ringkas apa yang bisa kita lihat dalam keadaan atau dalam gerakan yang kita namakan sebagai terorisme di masa kita. Mereka telah menginginkan kemuliaan tegaknya agama Allah, tapi mereka telah menempuh jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian ya selanjutnya perkara yang harus kita ingat dari agama yang kita agungkan ini, agama kita mencela sikap al-ghulu. Agama kita merupakan agama yang mencela sikap ekstrim dalam beragama. Makanya Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasata, umat yang memiliki sifat mereka selalu berada dalam tengah. Sebenarnya ulama mufassirin menyatakan bahwa posisi mereka adalah orang-orang yang adil dalam bersikap, dalam beragama. Mereka bukan sebagian, bukanlah orang-orang yang mutasyaddidin, orang yang ghulu, orang yang tamattu. Dan juga mereka bukanlah orang yang melupakan dan melalaikan agamanya. Ifrat dan tafrit merupakan satu yang dicela dalam agama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana Allah katakan kepada umat, hendaknya kamu tegar istiqarah dalam perkara yang hanya diperintahkan kepada kamu, dan jangan mengikuti waman kada ma'ad wala tadgha'u. Dan demikian orang-orang yang mengikuti kamu yang telah bertawa, dan jelas kali-kali kalian bersikap mengambang batas. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kepada Rasul-Nya untuk istiqamah. Dengan juga peringatan kepada kita bahwa ketika seorang istiqamah dengan keutuhan syariah, ketika seorang istiqamah dengan keutuhan syariah, itu bukan ekstrim. Tetapi ketika seorang ingin menempuh agama, kemudian melampaui dari ketentuan yang telah disepakati dan dijalani para syekh, mereka keluar dari jalannya para sahabat dan memahami nas, maka sungguh ini yang dinamakan ulul. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat yang terdahulu, bahkan para ahli kitab, ya ahli kitab la taghlu fi dinikum wa huwa ahli kitab, janganlah kalian ekstrim dalam beragama. Artinya, jangan kalian dalam mengamalkan agama Allah keluar dari batasan-batasan yang telah diperintahkan. Berarti juga tentunya, sekali lagi, orang yang istiqamah dengan agama Allah bukanlah mereka orang yang ekstrim. Selama apa yang mereka lakukan adalah wujud komitmen untuk istiqamah ekstrim. Mereka mengikuti jalan yang telah diridhai Allah. Dari as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Makanya konsep agama kita barakallahu fiikum itu sebagaimana yang telah diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela sikap ekstrim dalam beragama. Bahkan dalam ayat yang lain juga Allah memberikan teguran yang sekian kali kepada ahli kitab, ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum ghayra al-haq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian ekstrim dalam beragama. Janganlah kalian ekstrim dalam beragama selain dari perkara yang memang itu al-haq yang telah Allah turunkan. Komitmen kepada al-haq adalah komitmen seorang yang bertawakal kepada Allah, seorang yang mengerti. Dan itu bukanlah kita ekstrim. Ketika ekstrim, terlihat mereka telah melampaui batas. Dan barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan diri dari para ulama yang senantiasa istiqamah di atas jalannya para sahabat. Selain mereka mewarisi ilmu mereka, mereka adalah orang-orang yang adil. Dan senantiasa mereka sebagaimana sabda Rasulullah, yunfuna anhu taqrib al-ghali. Kata Rasulullah, mereka senantiasa mematahkan argumen, mematahkan pemikiran dari orang-orang yang hilang dalam agama. Bagaimana tidak berbentuknya orang-orang khawarij di hadapan Ibnu Abbas, di hadapan para sahabat, orang mereka memberikan kebaikan. Orang-orang khawarij sebagaimana insyaAllah jika Allah memudahkan tidak akan membaca sifat-sifat mereka secara zahir. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah secara zahir. Bahkan mereka secara zahir sebagaimana disebutkan Rasulullah, pembaca Al-Quran, siangnya mereka berpuasa, malamnya mereka bertahajud, bahkan sebelumnya mereka menghiasi dengan berjihad bersama para sahabat. Kemudian mereka selalu menjaga dirinya dari para kemaksiatan. Tetapi saat mereka telah melampaui batas, sehingga menafsirkan Al-Quran, menafsirkan agama Allah dengan akal mereka, menjadikan mereka mendapatkan sifat yang mengerikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrul qatlah, bangkai yang paling jelek di atas muka bumi saat mereka terbunuh. Rasulullah mereka sebagai pilar benar, sebagai angin-angin rata. Rasulullah mereka dengan sifat-sifat yang mengerikan. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa sesuatu yang zahir itu bukan takaran. Yang menjadi takaran bagi seorang muslim adalah kita mengukur keadaan umat ini, mengukur diri kita, apakah kita telah mampu komitmen dalam agama, dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana apa yang telah diamalkan oleh para sahabat. Jadi merupakan satu-satunya jalan, jalan orang-orang yang wasata, jalan orang-orang yang adil, jalan orang-orang yang ridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dari bersikap ekstrim dalam beragama. Innama annaka man kana qablakum, sesungguhnya yang dimaksudkan umat yang sebelum kalian adalah al-ghulu, sikap ekstrim dalam beragama. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi katakan, Rasul mengatakan, halakal mutamatti'un, halakal mutamatti'un, halakal mutamatti'un. Celaka mereka orang yang ekstrim. Celaka mereka yang beramal dengan sikap melampaui batas. Beramal, tetapi keluar daripada kaidah yang sebenarnya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memberikan alasan kenapa mesti kita mengikuti para sahabat dan kenapa ini akan menyatukan umat. Wallahu ya ikhwan, kalau setiap umat diberi kebebasan untuk mentafsirkan agama, apa jadinya agama ini? Ahli politik dengan politiknya, ahli ekonomi dengan ekonominya, yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Maka subhanallah, apa jadinya? Maka jalan satu-satunya sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Abbas, dia memberikan alasan kenapa umat ini hanya akan mendapatkan, atau umat ini benar-benar akan mendapatkan kemuliaan dan persatuan mereka akan kokoh jika mereka mengikuti jalannya para sahabat dalam memahami Al-Quran. Kenapa? Di antaranya kata Ibn Abbas, para sahabat adalah umat yang a'amakuhum ilman, umat yang lebih dalam ilmunya. Bagaimana tidak menyatakan dalam ilmunya? Mereka tersimpul dari Rasulullah, kesalahan mereka akan tegur dengan wahyu yang turun dari Allah. Mereka mengatakan dengan saksi bersama Rasulullah, mereka dinyatakan sebagai a'amakuhum ilman. Ini mereka. Dan di antaranya, dari sekian sikap yang dimiliki oleh para sahabat adalah at-tanluhum tatallufan, umat yang paling tidak suka dengan membebani dalam beramal, membebani sesuatu yang tidak ia pemerintahkan. Makanya ingat, ketika ada sebagian para sahabat itu menjadikan sebuah yang sangat besar bagi mereka, yang mereka menjaga dalam beramal, bukan menjadi orang yang bertakalluf. Yaitu ketika mereka mendapatkan peringatan dari Rasulullah saat ada beberapa orang yang datang kepada Rasulullah, sebagian mereka mengatakan aku tidak akan menikah, akan dihabiskan untuk beribadah, sebagian lainnya sungguh aku akan selalu berpuasa, tidak akan berbuka. Sebagian lainnya mereka mengatakan aku akan menghidupkan seluruh dalam. Maka Rasulullah marah kepada mereka. Marah kepada Rasulullah. Rasulullah marah kepada mereka. Terjawab Rasulullah di atas mimbar. Kemudian menyerahkan kepada mereka. Sebuah kepada Allah yang paling bertakwa. Di antara kalian. Dan aku adalah orang yang paling takut. Tetapi aku adalah orang yang tidur setengah malam. Dan juga akan menghidupkan sebagian malam untuk beribadah. Kadang-kadang aku berpuasa, kadang-kadang aku tidak berpuasa, artinya berbuka. Kadang-kadang aku bahkan aku juga menikahi wanita. Subhanallah. Sampai Rasulullah mengatakan, memerangi Rasul Nabi, memerangi Rasul Nabi pada zamannya. Barang siapa yang membenci kepada Rasulullahku, bukanlah dia dari golongan itu. Seperti cara ringkas untuk mempercepat sebelum kita masuk kepada tema yang selanjutnya yang harus kita ingat, bahwa batasan batasan dari azam Allah merupakan sesuatu yang baku yang tidak boleh untuk kita ubah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibat ma ahalla Allah lakum wa la ta'tadu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan perkara-perkara yang baik dari apa yang Allah halalkan, dan janganlah kalian bersikap melampaui batas. Ini merupakan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita lihat juga dimerupakan konsep yang selanjutnya, bahwa agama kita merupakan agama yang mencela segala sesuatu yang akan mendatangkan mudarat yang sifatnya merusak. Subhanallah, sangat sempurna agama kita. Sebenarnya apa yang dinamakan merusak merupakan sesuatu yang dicela oleh agama kita. Sebenarnya Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah memerintahkan kepada kita untuk jangan kita merusak di atas muka bumi lah di dalam. Dan ini tentunya mencakup secara keseluruhan. Dan tentunya kerusakan yang paling berbahaya adalah kerusakan dalam beragama. Perubahan agama Allah, pentakwilan agama Allah secara batin, dan perkara yang lainnya. Makanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, alangkah indahnya agama kita ini. Dalam perkara kalau antum membuka kitabul ahadith atau kitab yang itu insyaallah antum pernah membacanya, satu bil amr, kitab adabul mufrad, jangankan yang berkaitan, untuk jangan kita merusak yang berkaitan dengan tauhid, kita menjaga keutuhan agama, menemui kita harus komitmen dengan agama, tidak boleh kita menyakiti kaum muslimin. Jangankan perkara yang seperti ini, dalam perkara atau dalam hal yang berkaitan dengan interaksi terhadap alam, kepada lingkungan, diberikan bimbingan kepada kita. Coba antum buka adabul mufrad, bagaimana adab kita dengan kendaraan, bagaimana adab kita dengan binatang-binatang, bahkan binatang yang kecil apapun, bahkan dengan seekor semut diajarkan jangan kalian bunuh. Kita bisa memang kita ingin membunuhnya, disyaratkan itu jika mengganggu. Dan kalau masih dapat disyaratkan dengan cara yang tidak berada dengan sesuatu yang tidak sifat yang membakar. Dilarang ketika kita melihat semua yang memang mengganggu, kemudian kita bakar dengan adil, haram hukumnya. Subhanallah. Ini sebuah muamalah dengan semut. Bagaimana kita berinteraksi dengan semut? Bagaimana dengan yang lainnya? Dengan pengawalan. Bahkan jangankan dalam keadaan aman, dalam kondisi peperangan pun, kepada lingkungan kita harus menjaga. Di sebentar hari dilarang kita untuk menghancurkan atau untuk meruntuhkan pohon-pohon yang subur yang nampak buah-buahnya, atau kemudian kita ratakan, kita bakar kebun-kebun pertanian. Subhanallah, dalam keadaan perang pun dilarang kita untuk merusak lingkungan. indahnya agama kita. Apalagi yang berkaitan warahmatullahi wabarakatuh tentang nyawa seorang manusia, apalagi nyawa seorang muslim. Insyaallah nanti kita akan melihat beberapa sifat yang jahat apabila kita timbang secara syariah dan sikap yang dilakukan oleh kelompok khawarij ini, pelaku kerusakan yang tidak pernah mempertimbangkan dari sesuatu yang sangat dipertimbangkan agama kita, yaitu al-maslahah wal mafsadah. Agama kita sangat mempertimbangkan al-maslahah wal mafsadah. Makanya hadirin, agama kita bukan agama perasaan, agama kita bukan sekedar agama emosional, agama kita bukan sekedar agama yang hanya mengikuti teknik menderita dengan kebanyakan orang, apalagi kadangkala hanya dengan bualan-bualan kosong, walaupun sebagiannya berupa untuk menjengkel dengan dalil, sebagaimana konvensyen yang dilakukan oleh orang-orang khawarij ataupun gerakan terorisme yang selalu tumbuh, berkembang, mati, tumbuh lagi terus, sebagaimana kata Rasulullah, akan terus ada sampai hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, agama kita merupakan agama yang sangat menganjurkan, yang sangat menganjurkan untuk menjaga keamanan. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, apabila kita mau menyingkap apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan perilaku salaf, subhanallah, sikap mereka adalah sikap yang mendatangkan keamanan. Dan upaya yang mereka lakukan, upaya yang akan mendatangkan keamanan. Negara yang damai, negara yang aman, subhanallah, itu merupakan dambaan setiap kita. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dia meletakkan atau menempatkan istrinya dan anaknya Ismail di tempat yang tidak terpenduduk, Nabi Ibrahim berkata, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, baladan amina. Subhanallah, sampai dikatakan warzuqni permintaan Nabi Ibrahim, wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ats-samarat, curahkan kepada mereka anugerahmu, rezeki dari buah-buah. Man amana minhum billah. Dari sini takdir oleh Nabi Ibrahim yang akan mendapatkan curahan rezeki yang barokah ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi jasadihi, mu'afan fi jasadihi, inda uqubu yawmih, fata'annama khizat lahu dunya." Saat orang bangun dari tidurnya dalam keadaan rasa aman, damai, damai dalam tubuhnya, amal jasadnya mendapatkan penjagaan. Indah Allah, hari itu dia memiliki makanan yang bisa mencukupi untuk hari itu. Maka seakan-akan dikatakan Rasulullah, dia telah mendapatkan dunia seluruh. Ternyata memang kedamaian yang hakiki ada dalam hati. Dan terjaganya darah, terjaganya kehormatan, terjaganya seseorang, terjaganya agama seseorang, terjaganya darah seseorang, terjaganya harta seseorang, terjaganya kehormatan seseorang itu merupakan kebanggaan yang indah. Ketika seorang aman dalam beragama, dalam menegakkan agama Allah ini, aman darahnya, aman hartanya, dan aman kehormatannya, maksudnya ini adalah keadaan yang tentunya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, muqaddimah ini tidak memberi gambaran bagi kita bahwa agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama yang agung, agama yang sangat mulia, dan agama yang membimbing umat untuk meniti jalan kemuliaan dengan hikmah, dengan kelak tentunya akan membawa kepada kemuliaan yang hakiki. Hadirin, saya percepat tadi saya melihat tengah 12. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Sebagai inti daripada pembahasan kita yang mungkin atau bukan mungkin, bahkan ini yang terasakan, yang marak dibicarakan dan setiap orang berbicara, dan bahkan kondisi yang kita rasakan merupakan kondisi yang pernah dirasakan oleh umat-umat yang terdahulu. Ketika munculnya kegalauan, ketika mulai menghilangnya keamanan, ketika darah mulai terancam, maka sungguh warahmatullahi wabarakatuh, ini merupakan kondisi yang juga merupakan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya warahmatullahi wabarakatuh, hal sangat menyedihkan. Selain yang kita sampaikan, ada segelangan umat yang berkeinginan untuk meraih kemuliaan, tetapi buta mata mereka untuk menuju jalan yang seharusnya mereka tempuh. Al-Khawarij yang ikal bakalnya pernah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengingat apa yang disebutkan oleh Al Imam Muslim dalam As-Sahih, fitnah atau ikal bakal Khawarij, kami akan menentang jemaah Muslimin yang melepaskan ketaatan dari iman. Itu kita katanya pernah muncul di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dilihatkan dari Abi Sa'id al-Khudri. Kemudian siapa? Khawarijah. Ini merupakan kita bakal yang pertama. Ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ternyata dimotivasi awalnya dengan merasakan dunia. Ini perlu kita ingat. Ternyata perkara dunia ini kadang-kadang menjadi motivasi bagi mereka untuk bersikap menentang daripada kepemimpinan yang resmi dan hak. Dan Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat pembagian ghanimah dan dia rasakan tidak adil. Dia mengatakan, ya Muhammad, subhanallah, seorang nabi diperintah umatnya untuk berbuat adil. Maka Rasulullah menyatakan, siapa yang akan berbuat adil? Jika aku tidak mampu berbuat adil. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat sikap yang jahat daripada Abu Khuzaimah, berkeinginan untuk menebas leher orang ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya dan menyatakan, sungguh akan muncul daripada keturunan ini kaum, segolongan kaum, sebagai nanti apa yang disifatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna dalam hadis-hadis Sa'id al-Khudri, yang mana mereka yaqra'un al-Qur'an, membaca al-Qur'an, tetapi apa yang mereka baca tidak melampaui daripada perangkat mereka. Subhanallah. Memang mereka membaca al-Qur'an, tetapi kata para ulama, mereka tidak paham dari apa yang mereka baca. Walaupun mereka bahkan menghafalkan al-Qur'an, membaca al-Qur'an, tapi apa yang mereka baca tidak mendatangkan satu barakah dalam kehidupan mereka. Bahkan dikatakan yang mereka adalah Islam, mereka keluar dari Islam ini seperti lepasnya busur atau anak panah dari sasarannya, tembus demikian cepatnya sehingga seakan-akan tidak ada yang bekas dari apa yang dia baca. Allahumma musta'an. Dalam keadaan Rasul sudah menyatakan tekunnya mereka beribadah, sehingga mereka akan meremehkan dari sholat yang mereka lakukan, mereka akan meremehkan sholat-sholat kita. Subhanallah. Ini yang akan mereka katakan. Dan mereka akan meremehkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mereka menganggap puasa yang kita lakukan adalah puasa yang tidak sebanding dengan puasa-puasa mereka. Allahumma musta'an. Ini cikal bakal dari orang-orang Khawarij. Dan tentunya apa yang muncul dari berita turunan ini kelak akan menjadi umat yang sangat perlu tentunya difahami oleh umat, bagaimana bejatnya akidah mereka dan bagaimana bejatnya sikap mereka dalam interaksi. Kenapa? Kau muslim. Akhir sekali beliau mengingatkan kepada kita makna atau definisi tentang al-Khawarij, dan ini merupakan definisi yang dipilih oleh banyak para ulama, dan setiap definisi saling melengkapi. Di antaranya adalah kata beliau, orang-orang Khawarij adalah mereka orang-orang yang meletakkan ketaatan dari iman, meletakkan ketaatan daripada pemimpin yang telah disepakati. Kemudian lagi, mereka adalah orang atau kaum yang meletakkan daripada ketaatan terhadap iman atau pemimpin yang telah disepakati. Dan itu yang terjadi di masa para sahabat, atau yang terjadi di masa tabi'in atau membahayakan, ataupun yang setelahnya. Subhanallah. Ternyata diisyaratkan oleh Syekh Tsani bahwa kemunculan orang-orang Khawarij atau fitnah orang-orang Khawarij itu tidak akan pernah berhenti. Jika umat yang paling mulia para sahabat, yang paling tahu adalah agama mereka mengajari, akan di dalam masa kita yang posisi kita, kondisi kita tentunya jauh dengan kondisi dan posisi para umat yang sebelum kita tentunya. Karena Rasulullah sudah mengingatkan khairul qurun qarni, teman-teman yang berlalu, teman-teman yang berlalu, maka apa yang kita tentunya? Yang berlalu yang lemah, maka tentunya akan membuka peluang berani orang untuk mentafsirkan agama dalam akalnya. Maka tentunya menunjukkan titiknya pemandangan orang atau titiknya cara berpikir segelangan orang yang mengatakan bahwa fitnah Khawarij, bahwa fitnah Mu'tazilah, bahwa fitnah Syiah, bahwa fitnah Jahmiyah itu merupakan fitnah yang sudah kuno yang tidak akan mungkin terjadi pada masa kita. Artinya sesuatu yang tidak layak untuk diangkat dan dibicarakan dalam masyarakat. Adalah yang mengatakan jika diangkat, maka sungguh hal ini hanya akan memecah belah umat. Kalau diangkat, hanya akan memecah belah umat. Wallahi, ini adalah pemikiran yang jahat. Maka wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya sambil memberikan nasihat kepada umat, Rasulullah selalu mengingatkan nilai-nilai dalam beragama. Coba antum perhatikan. Ini kepada para sahabatnya. Rasulullah tidak pernah menyebutkan dalam arti secara setiap permasalahan yang itu merupakan kabirah. Jarang Rasulullah menyebutkan dalam mukaddimahnya. Jarang Rasulullah dalam mukaddimahnya menyatakan, Iyakum wal khamr, Iyakum wal zina, Iyakum wal sariqah dan lainnya. Ini bukan menjadi keseharian yang diingatkan oleh Rasulullah. Tetapi dari sesuatu yang selalu diteriakkan oleh Rasulullah, bahkan menjadi mukaddimahnya, bahkan saya berani membahas tentang ini, yang dinamakan khutbah al-hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada umat ini dengan sabdanya, "Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah." Apa kabar sahabat? Bukan umat yang paling taat. Itu juga mereka adalah orang yang paling taat dan paling takut untuk menolong dari syariat. Tapi mereka juga merupakan peringat bahwa kejahatan telah kesyirikan adalah menyesirkan agama Allah dengan hawa nafsunya. Sudah menjadikan agama terpecah belah, menjadikan rusaknya agama di dalam artian menjadikan kaum muslimin subhanallah terkotak-kotak sehingga terjauhkan dari darah barakah, terjauhkan dari darah barakatul jamaah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka Rasulullah selalu mengingatkan kepada umat ini, bahkan kita disyaratkan dalam hadis yang kita semua yang insyaAllah sudah menghafalkan, diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lainnya, Rasul mengingatkan, "Man ya'ish minkum," barang siapa yang hidup di antara kalian pada umat yang mendatang ini, "Fasawara ikhtilafan kathira," niscaya kalian akan melihat perselisihan yang banyak, "Fa'alaikum bisunnati," hendaknya kalian berpegang teguh kepada bimbinganku. Subhanallah. Ini peringatan ya ikhwah. Dan tentunya sekali lagi kembali kepada tema kita, tersesatnya orang-orang khawarij adalah ketika mereka berani untuk mentafsirkan agama Allah dengan pengetahuannya, mereka jauh dari bimbingan wahyu yang sebagaimana diajarkan Rasulullah kepada para sahabat tentunya menyalahi mereka. Kemudian, saya kita fahami bahwa orang-orang khawarij sifat yang paling mendominasi dan merupakan bagian daripada definisi itu mereka yang melepaskan diri dari ketaatan terhadap amir yang telah disepakati. Maka yang harus kita ingat, barakallahu fikum, bahwa orang-orang khawarij itu mereka akan senantiasa mewariskan kejahatan mereka kepada generasi yang setelahnya. Dan ketika mereka memiliki kemampuan, mereka tidak akan mempertimbangkan masalah atau masalah. Atau ketika mereka memiliki keberanian untuk menumpahkan darah, mereka tidak akan pernah memikirkan masalah dan masalah. Makanya Alhamdulillah diingatkan oleh Imam Nawawi ketika menuturkan tentang sifat-sifat khawarij, sehingga mereka dikatakan sebagai khawarij jamak daripada khawariji. Khawarij itu bentuk jamak dari kata-kata khawariji. Asalnya adalah bersumberkan pada lafaznya yang menggunakan kata-kata kharaja. Berarti tentunya mereka adalah orang yang keluar. Kharaja min jama'atul muslimin. Yaitu mereka yang keluar daripada jama'atul muslimin. Dan tentunya mencakup secara keseluruhan. Ia daripada jama'atul sahabat yang memahami Al-Quran. Keluar daripada jama'atul muslimin yang ditimpun oleh amir yang telah disepakati yang resmi. Dan keluar daripada membina hubungan kepada kaum muslimin, sehingga kadangkala mereka mengkafirkan kaum muslimin saat kaum muslimin bersama dengan pekerah mereka. Bahkan mereka berani untuk mengkafirkan pelaku daripada Al-Jabar, pelaku daripada bersasar. Yaitu rahmatullah rahimani wa rahimakumullah, istilah yang berkembang dari kata-kata Al-Khariji atau Al-Khawarij ini kadang-kadang berkaitan dengan sifat yang mereka lakukan atau tempat yang mereka miliki. Maka kadang-kadang dikatakan atau disilahkan orang-orang Khawarij adalah orang-orang Al-Haruriyah, karena mereka awalnya tinggal di Kufah, dekat kota Kufah, di daerah Harura, sehingga pengikutnya dinamakan Al-Haruriyah. Dinamakan juga mereka Al-Marifah yang menyimpang, yang keluar dari daripada Al-Haq. Dan sebagaimana penamaan yang dinamakan Rasulullah SAW, yamruquna minal Islam. Kemudian mereka dikatakan oleh para ulama sebagai Al-Mu'attilah yang selalu menyerukan tahkim dengan semuanya. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tetapi hakikatnya sebagaimana ditafsirkan atau dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimat hakun urindu bihal batil, kalimat yang katanya hak, tetapi mereka menginginkan kebatilan dari kalimat yang hak. Memang subhanallah, di setiap masa mereka menyerukan la hukma illa lillah, dakwah kita ada tegaknya hukum Allah. Wallahi ya ikhwata, apa yang mereka menyerukan atau apa yang mereka serukan, mereka telah melepaskan diri pada dasar-dasar yang syar'i yang seharusnya mereka ingat, yang berkaitan dengan al-hukum, permasalahan dengan hukum. Khususnya lagi tentunya bagaimana dan apa yang diartikan dengan al-hukmu bighairi ma anzala Allah. Dan bagaimana makna wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Maka mereka dikatakan dalam hakimah. Semua mereka di setiap masa sama. Tuntutan yang asalnya adalah la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Tetapi cara yang mereka tempuh adalah cara yang menyair, yang menyempal daripada dunia jemaah muslimin di jemaah sahabah. Sehingga mereka warahmatullahi bukan menilai apa yang mereka harapkan, bahkan pada akhirnya mereka telah menasakkan diri mereka dan mengacau, bahkan mengambil badai di tengah-tengah umat ini. Makanya kejahatan yang mereka lakukan dalam perlihatan mereka ini, asalnya untuk mengingat akarnya yang terjadi pada masa Rasulullah. Kemudian posisi daripada bisnis orang Khawarij ini sangat difahami oleh Masih Allah. Di antaranya oleh Abdullah ibn Sabah al-Yahud. Oleh Abdullah ibn Sabah al-Yahud. Abdullah ibn Sabah al-Yahud menangkap gerakan daripada pemikiran ini untuk dijadikan sebagai pisau bunuh diri. Mereka bermalam di tengah-tengah kaum muslimin. dimunculkan setiap sesuatu yang tidak berseberangan atau setiap sesuatu yang berseberangan dengan apa yang mereka inginkan, mereka akan tentang. Di antaranya ditimbulkan gosip atau isu ketidakadilan dari Utsman dan Affan, sebagaimana sekarang diteriakkan para politikus sekarang atau sebagian orang yang lemah mental menyatakan Utsman Affan nepotisme, Utsman Affan korupsi, Utsman Affan demikian dan demikian dan iyalah. Maka beberapa orang-orang yang telah memiliki bibit takfir dari orang-orang khawarij ini untuk berani menumpahkan darah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan Allah terbunuhlah orang yang terbaik Zumrain yang menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah terbunuh, maka semakin mengantar daripada cekrah khawarij dan berkembang. Dan pada akhirnya fitnah yang paling besar yang mana mereka memintal ketika telah berpikir untuk mengusahakan untuk berbatu antara pasukan atau antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka menganggap kesepakatan yang dilakukan oleh Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa anhu sa'arat ajma'in adalah kesepakatan yang keluar dari rahmat Allah. Sehingga mereka menyatakan bahwa Muawiyah telah kafir. Mereka menyatakan Muawiyah telah kafir. Dan akhirnya mereka keluar. Dan pada akhirnya, sebagaimana dikisahkan di dalam riwayat oleh Imam Muslim, riwayat yang demikian detailnya tentang apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada anak itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada asalnya mereka masih dibiarkan oleh Ali bin Abi Thalib, dibiarkan mereka untuk bisa tetap mencari nafkah, dibiarkan mereka tetap hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Tetapi ketika mereka berani merusak stabilitas keamanan pada waktu itu, di antaranya yang mereka lakukan adalah membunuh seorang sahabiyyin jalil, Abdullah bin Khabbab, yang waktu itu Abdullah bin Khabbab al-Arab ini berjalan dengan budaknya wanita dan kata hamil. Lewat kampung orang Khawarij ini dibunuhlah Khabbab. Dan wanita yang hamil ini bunuh. Kemudian disayat perutnya itu menikmarkan dunia. Ini yang mereka lakukan. Ketika mereka telah melakukan perusahaan seperti ini, maka berberapa kali pada tahun selain sejarah terjadi peperangan yang jumlah mereka antara 8.000 sampai 10.000 berada dengan pasukan Ali bin Abi Thalib, dan terbunuhlah mereka. Sebagian mereka taubat, sebagian mereka diperangi, dan tidak tersisa kecuali yang segelintir orang dilihatkan yang sekitar 10 orang. Tapi 10 orang itu juga menjadi akar yang kelak terus akan berkembang, yang selalu mewariskan akar mereka yang sayyi'ah, fitrah mereka yang jahat kepada setiap generasi yang berikutnya. Allahu musta'an. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang perlu kita ketahui dari sifat-sifat mereka yang sangat dominan, dan tentunya dari sini kita bisa memahami bagaimana sebenarnya agama kita memandang tentang pemikiran-pemikiran yang kadang-kala orang salah dalam memahami. Antum kalau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang yang mengusung bom bunuh diri, kalau kita tanya kepada orang-orang yang terkagum-kagum dengan para bomber yang telah buat jahat ini, saat kita tanya kepada mereka, apakah kalian telah mengadopsi pemikiran Khawarij sehingga kalian ini berani melakukan, bagaimana kita lihat Maka barakallahu fikum, tidak ada satu pun mereka yang menyatakan dirinya adalah orang-orang Khawarij. Bahkan sebagian yang lainnya membela dengan beralasan bukan ke orang-orang Khawarij. Itu adalah mengkafirkan besar-besar. Kami tidak mengkafirkan maling. Kami tidak mengkafirkan orang zina, kata mereka. Beragam alasan yang seakan-akan mereka melupakan bahwa seseorang untuk dikatakan sebagai khariji, sebagai seorang khawarij, tidak harus sempurna 100% sama dengan kondisi mereka. Bahkan kadang-kala kalau kita lihat kondisi mereka itu jahat daripada orang khawarij secara luar. Dan keterkaitan interaksi mereka kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba untuk melihat ketekunan ibadah yang ada pada mereka dan bagaimana mereka mempertontonkan agama secara bahwa semua orang khawarij, mereka yang berani melakukan pelakuan atau pelegasan-pelegasan, melakukan tindakan jumur atau yang lainnya, wallahi kadang-kadang secara zahir kadang-kadang kita dapatkan seakan-akan dia adalah preman. Kita mengingat ketika tertangkapnya pertama kali Imam Samudra Jais, tertangkap seakan-akan adalah subhanallah preman pasar dengan topik-topiknya, dengan pakaian subhanallah. Kita nampak yang ada dalam mereka. Makanya kalau itu kadang-kala apa yang mereka lakukan di sisi syariah yang jahat, jadi apa yang telah dilakukan dari umat yang sebelumnya. Makanya barakallahu fikum, di antara sifat yang dominan dan kita nanti bisa mengukur kondisi mereka dengan apa yang pernah menimpa umat yang pertama itu para sahabat, kita bisa melihat konsep yang ada pada mereka itu adalah konsep seakan-akan mereka adalah dengan bahasa kita gambaran yang subhanallah, seakan-akan itu mereka berusaha kepada mereka. Kalau para salaf atau kaum muslimin itu mereka berupaya untuk berkaca dengan para sahabat, maka kalau kita melihat mereka, sepenuhnya mereka adalah orang-orang yang berkaca kepada masa atau kepada umat yang dimurkai Allah, yaitu orang-orang Khawarij. Di antaranya, kita akan untuk meningkatkan waktu, cukup banyak tentunya hal yang mungkin berkaitan dengan permasalahan ini, dan meningkatkan dan yang mendominasi cara mereka dalam berpikir, itu kesalahan mereka di dalam memahami nas-nas Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang seharusnya ditempatkan kepada orang-orang yang kafir, yang seharusnya orang-orang kafir kali ini berlaku untuk orang kafir, tetapi mereka perlakukan nas-nas ini kepada kaum muslimin. Dan bagaimana barakallahu fikum jahatnya mereka sehingga mereka berani untuk mentafsirkan beberapa ayat dalam Al-Quran, dan itu akan menjadi ciri mereka di setiap masa dengan melepaskan dari pemahaman yang sebenarnya, pemahaman para sahabat. Di antaranya yang akan mereka selalu serukan ada firman Allah, yaman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Selanjutnya saya akan mikirkan jawaban yang ringkas juga dari Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang mana beliau menukilkan juga karena mereka hakikatnya tidak memahami yang berkaitan dengan siapa yang seharusnya dikatakan sebagai orang yang kafir, dan siapakah sebenarnya yang seharusnya tetap dihukumi dia sebagai orang muslim, tetapi dia adalah kafir. Artinya, apabila agama kita mengajarkan, membimbing kita, di sana ada yang dinamakan yang al-mukhlis al-minnah, kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Tapi juga ada yang katakan kufrun duna kufrun, itu perbuatan ini adalah perbuatan asalnya, zahirnya adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir, tetapi hakikatnya atau pelakunya ini tidaklah dinyatakan sebagai orang yang kafir. Kufrun duna kufrun, dia itu orang yang kafir. Dan bukan sebagai seorang yang kafir yang keluar dari beragama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini warahmatullahi wabarakatuh, saya menukilkan di antaranya apa yang menukilkan beliau dari Al-Imam Al-Tahawi rahimahullah ta'ala secara ringkas. Karena seorang atau sekarang ini selalu diberikan firman Allah yang mulia ini kita ditafsirkan dengan hawa nafsu. Mereka menganggap bahwa setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kafir. Dengan tanpa pernah memilahkan, dengan tanpa pernah menerapkan kaedah-kaedah yang berkaitan dengan takfir, khususnya yang berkaitan dengan al-hukmu bi ghairi ma anzala Allah. Dikatakan di sini, وهنا امر يجب ان يتفطن له وهو ان الحكم بغير ما انزل الله قد يكون كفرا ينقل عن المله وقد يكون معصيه كبيره او صغيره ويكون كفرا اما مجازيا واما كفرا اصغر سبحان الله. دليل adalah اجماع para ulama dimukilkan oleh Syekh Khalid Al-Hambali dalam kitab mengenai Allah, dengan nukilan yang demikian subhanallah indah dengan sempurnanya, nukilkan perkataan para salaf yang mereka sepakat bahwa yang berkaitan dengan hukum, kondisi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu kondisi mereka di antara dua hal. Maka dia bilang mengatakan wahuna amrnya juga mutafakkanlah. Dari sini diperhatikan satu permasalahan yang penting dalam berada kita cerdas dalam memahami ini. Itu permasalahan anil abna bidai ma'azalallah, bahwa permasalahan yang berkaitan tentang hukum, seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, itu kadangkala posisinya orang ini telah keluar dari hukum Allah. Tetapi kadang-kadang juga kondisinya orang ini dikatakan sebagai pelaku kemaksiatan yang tidak mengeluarkan dia dari agama Allah. Artinya orang yang berhukum dengan hukum Allah itu kemungkinan kafir, dan kemungkinan orang ini adalah pelaku kemaksiatan. Kapan dikatakan kafir? Dikatakan kafir fa in i'taqada أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به ما تيقن أن حكم الله فهذا كفر أكبر. Jika seseorang ketika berhukum yang selain hukum Allah, ketika seseorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kondisinya ada yang dia meyakini bahwa saya berhukum dengan hukum Allah bukan hal yang wajib, bahkan dia merendahkan hukum Allah, maka ini adalah kufur akbar. Ini yang kita harus kita ingat. Sekali lagi, yaitu orang-orang yang menyatakan bahwa saya berhukum dengan hukum Allah tidaklah wajib. Jadi berkaitan dengan semua permasalahan tentunya. Ingat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Tahawi, harus potong, harus tegas di dalam permasalahan ini. Dikatakan, al-annal hukma bima anzalallah. Coba untuk perhatikan kata-kata bima anzalallah. Ini mencakup semua permasalahan. Ijma' para ulama, jika ada orang yang menyatakan bahwa hukum sholat adalah tidak wajib umpamanya, ini tentunya pelakunya adalah kufur kepada Allah. Kita katakan, kenapa kamu tidak sholat? Bukankah telah Allah wajibkan dalam Al-Quran? Kemudian menyatakan hukum ini tidak wajib. Kayaknya sebagian orang itu memahami bahwa punya hukum Islam itu hanya potong tangan, rajam, tapi lain. Itu bagian daripada hukum Islam. Dan hukum Islam tentunya demikian sempurnanya. Dan kita harus bersikap adil dalam memberikan ketentuan. Karena kondisi, perilaku atau penetrasi umat kepada agama, itu beraneka ragam. Dan terjadi kadang-kala kepada seorang pemimpin, dan kadang-kala terjadi kepada suatu umat. Didapatkan sebagian umat, mereka tidak mau melakukan sholat, tidak mau melakukan haji, tidak mau melakukan zakat. Dengan melihat ini semuanya tidak wajib. Ini juga tentunya suatu kondisi orang yang telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ikhwati fillah, sekali lagi, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tentunya hukum Allah sekali lagi mencakup secara keseluruhan. Makanya kita ingat kaidah yang disebutkan dalam kitab yang banyak kaum muslimin membaca kitab ini, yang dituliskan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Itu tentang pembatal keimanan. Di antara yang disebutkan tentunya, dan menjadi kaidah yang sangat mendasar, dan juga menunjukkan hal ini sebagai kesepakatan para ulama yang sebelumnya, yaitu kufurnya seseorang yang merubah dan meyakini. Antum lihat, merubah dan meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu sebagai pengganti daripada hukum Allah, dan hal itu merupakan hal yang mubah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada segolongan orang kerana mereka berani dalam melakukan pencederaan kepada syariah itu dengan anggapan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan mungkin dan Allah salah. Subhanallah, coba anda melihat cara pikir daripada orang-orang jaringan Islam liberal. Atau baca buku yang ditulis oleh Al-Ustaz Qamar Sa'iri. Karena sekali lagi, yang berkaitan dengan hukum, yang berhubung dengan hukum Allah, jangan berkaitan saja dengan pemerintah, tapi berkaitan dengan kehidupan secara rata dalam kehidupan keseharian kaum muslimin. Makanya sampai dikatakan satu ungkapan yang berkaitan di sini, bahwa barakallahu fiikum, kondisi kesempurnaan dalam berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu subhanallah adalah sebuah kondisi yang bertingkat-tingkat, dan setiap tingkat itu memiliki hukumnya. Hukum yang paling besar tentunya adalah orang yang memang menyatakan tidak wajib berhukum dengan hukum Allah. Boleh berhati dengan hukum Allah, ditinggalkan. Ini tentunya bukan kondisi yang paling berbahaya. Tetapi, barakallahu fikum, yang harus kita ingat. Ketika seseorang meninggalkan, dalam artian dia tidak melakukan dengan kebajikan kewajiban atau hukum Allah, dikarenakan karena dia terikut dengan hawa nafsu. Dalam kondisi dia meyakini wajibnya berhukum dengan hukum Allah, tetapi hawa nafsunya membawa dia untuk dia melakukan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Jadi dia mengingkari wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Keterpaksaan kadang-kala yang harus mereka lakukan. Maka sungguh barakallahu fikum, orang yang seperti ini tidak bisa dinyatakan sebagai seorang yang kafir. Sekali lagi, tidak bisa dinyatakan sebagai orang yang kafir. Sebagai kondisinya adalah orang yang kafir, karena telah mendahulukan hawa nafsunya. Makanya barakallahu fikum, kalau kita ingin jujur dalam kehidupan keseharian, dari yang terjadi pada sebuah pemerintah atau dalam kehidupan masyarakat, itu kondisinya sebenarnya dikatakan oleh Syekh Al-Albani. Anda perhatikan apa yang beliau katakan. Inna tasawwura mas'alati tarki hukmi bima anzalallah kullihi wa jami'ihi fi baladin islamiyyin hiya ilal khayali aqra' min qawliha haqiqatan waqi'iyatan. فإننا لا نعلم اليوم في دنيا الناس من حيث الواقع عاشرا منتسبا إلى الإسلام ويتعلى الحكم بالإسلام وإن خالفه في كثير وقليل إلا وهو يطبق من الإسلام قدرا ما كالأركان الخمسة في الإذن بها والإشهادة بذكرها وعدم المنع لها وكأحكام النكاح والطلاق والموارث وغير ذلك min ahkam syar'iyyatin. Subhanallah, yang menunjukkan bahwa kadang-kadang mereka berhukum dengan hukum Allah atau berhukum dengan selain daripada hukum Allah, dan pada sisi yang lain yang mereka mengamalkan, dan ini satu gambaran bahwa mereka, sebagian mereka secara zahir itu mereka meyakini benarnya agama Allah, dan kondisi mereka adalah kondisi yang memang kadang-kadang terjepit. Kadang-kadang mereka terpisah dengan dunia, sehingga terjebak untuk berhukum dengan selain hukum Allah. Tetapi kadang-kadang mereka berhukum dalam sisi yang lainnya, mereka masih berhukum dengan hukum Allah. Dan ini yang seharusnya memberi kehati-hatian bagi umat, untuk jangan salah memberikan hukum kepada mereka. Maka di sini katakan bahwa untuk menyatakan satu belakang, untuk menyatakan bahwa seorang hakim dikatakan sesungguhnya dia kafir, kenapa? Karena dia telah meninggalkan hukum Allah. Jika dihubungkan dengan kondisi pemuslimin pada sekarang ini, barakallahu fiikum, jika dihubungkan dengan kondisi di negara-negara kaum muslimin ini, maka yang ada, subhanallah, kadang-kadang mereka mengamalkan hukum Islam pada satu sisi, tetapi pada sisi yang lainnya mereka terjebak dengan hawa nafsu. Contohnya, فإننا لا نعلم في الدنيا الناس من حيث الواقع كما رياليتانيا كتب اليوم رياليتانيا بمدارة مدارة قوم مسلمين إيه بمدارة مدارة قوم مسلمين إيه كونديسي مريكا adalah mereka masih merealisasikan sebagian daripada hukum-hukum Islam yang itu merupakan takaran yang berat bagi kita, yang besar bagi kita, untuk jangan salah menghukumi mereka. Buktinya apa? Kita lihat para pemimpin-pemimpin yang mana mereka masih melakukan salat, mereka tidak melarang salat, mereka masih memberikan bagaimana yang berkaitan dengan hukum-hukum nikah, bahkan mereka mewajibkan kepada kaum muslimin untuk menikah dengan hukum Islam. Kalau kita kena permasalahan perceraian, mereka menerapkan hukum Islam dalam permasalahan hukum warisan, pemuslim atau pemerintah membuka kepada umat ini, artinya memberikan, membolehkan untuk berhukum menggantikan Islam. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita Islam. Contohnya, sebenarnya. Wallahi ikhwah, di negara kita, diterapkan hukum waris. Di setiap kantor yang merupakan bagian daripada dikaitkan agama, di kawah katakan, atau di pengadilan agama, itu barakallahu fikum, setiap di sana ada bagian yang mengurusi tentang hukum pembagian warisan secara Islam disahkan oleh negara. Tetapi subhanallah, ternyata yang lalai adalah kita. Yang lalai adalah kita. Diberikan kemenangan dan menerapkan hukum warisan, tetapi subhanallah, mereka melupakan, bahkan kadang-kadang cenderung untuk mencari keuntungan dunia, mereka tinggalkan hukum warisan. Kemudian berkaitan dengan haji, bahkan hakikatnya barakallahu fikum, kondisi keadaan negara-negara kaum muslimin itu barakallahu fikum yang mendominasi, tidak ada yang menghalangi daripada apa yang disebutkan tadi. Karena itu juga bagian dari hukum Islam. Memang dalam perkara yang lain yang mereka belum menerapkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan instruksi kepada mereka. Dan kelak, semoga Allah memudahkan bagi mereka untuk menerapkan hukum-hukum yang lainnya. Dan sekarang mereka menuntut hukum Islam, barakallahu fikum, mereka harus tahan apa yang dikatakan hukum Allah. Bahkan kalau kita melihat kepada mereka, kalau kita kembali kepada kejujuran yang mereka menerangkan hukum kita Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, Sunnah, cuma kita tengok ke rumah-rumah mereka, punyakah mereka Al-Quran? Kalau mereka punya Al-Quran, punyakah mereka ketemu tafsir? Kalau mereka menerangkan Sunnah, punyakah di rumah-rumah mereka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Sumaja, Sunan Termini, dan kita pun ada masalah atau pun kesehat atau pun kesehatan yang lainnya, ratusan kitab hadis yang berisi tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kata agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan agungnya. Kadang-kadang kita sendiri sebagai umat kaum muslimin kita jujur terhadap kita. Kita tidak adil dalam kesehatan kita. Kita membelanjakan harta kita untuk dunia. Tapi merupakan untuk membelanjakan sebagian harta kita. Itu kita mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya gambaran apa yang dikatakan Syekh tadi adalah gambaran yang jujur tentunya. Bahwa kalau kita melihat apa yang mendominasi di negara-negara kaum muslimin, kondisi mereka adalah melaksanakan sebagian hukum-hukum Islam dan dalam sebagian yang lainnya mereka belum melaksanakan. Dan kadang-kadang kalau kita tanya kepada mereka, apa yang kalian tuntut? Oh, kita ingin agar yang mencuri dipotong tangannya, yang zina dirajam. Maka subhanallah, kalau kita kembali kepada mereka dan keluarga mereka, maka sungguh karena kalau mereka telah menjauh daripada at-tarbiyah wa at-tashiyah. Ini yang dikatakan oleh Syabani. Sebenarnya kalau mereka ini kembali kepada diri mereka, keluarga mereka, realitanya mereka akan telah menjauh dari apa yang dinamakan at-tarbiyah wa at-tashiyah. Bagaimana menjauh daripada at-tarbiyah wa at-tashiyah? Lemahnya mereka dalam talabul ilmi. Lemahnya mereka dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fiik. InsyaAllah kita lanjutkan nukilan dari apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, sehingga kita bisa memahami tentang konteks sebuah negara Islam dan keadaan negara yang mayoritas Islam dengan cara yang benar, sehingga kita bisa berinteraksi dengan benar dan tidak terjebak dalam pola pikir atau pemikiran yang sah kaprah yang dilakukan oleh sebagian anak muda dan sebagian dai yang menyimpang dari para pemahaman yang hak, pemahaman yang telah diwariskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aku qouli hadza, dan insyaallah kita lanjutkan ba'da zuhur insyaallah langsung. Dan kita akan sebutkan beberapa hal yang insyaallah hal ini akan menjadi bagian daripada patokan untuk kita melihat apa yang terjadi di masa kini insyaallah taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.